كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. Sebagaimana salah seorang di antaramu mengembangkan atau memelihara sehingga diberkembang faluwahu, yaitu maharnya, au fasilahu, atau anak unta. Imam Nawawi menyebutkan di sini, menukilkan perkataan Al-Maziri, dia mengatakan qad dzakarna istihalatal jarihata istihalatal jariyati 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita telah menyebutkan kemustahilan anggota tubuh terhadap Allah. Ini bahwa Imam Nawawi dari penukilannya ini menunjukkan bahwa dia mentakwil. Sifat. Wa anna hadha al-hadith wa shibuh. إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا. Hadis ini dan yang semisalnya, إنما عبر به, diberikan ungkapan seperti ini sesuai dengan apa yang biasa di dalam وَكَنَّهُ مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ, diberikan ungkapan di sini penerimaan sedekah dengan mengambilnya antad'ifi ajriha bitarbiyah, dan berlipat gandanya pahalanya dengan tarbiyah berkembang biaknya. Qad'iyah, dia mengatakan lama kana syai'ul ladhi yurtada wa yu'azzu yatalaqqa bil yamini wa yu'khad biha. Apabila sesuatu yang diridhai dan yang mulia, yang dimuliakan, maka diterima dengan tangan kanan dan diambil. Ista'mala fi hadha mithla hadha wasta'ira lil qabul war ridha. Dipakailah kata yamin, tangan kanan, dalam seperti ini untuk mengibaratkan diterima dan diridhai. Ini juga sama bahwasanya ini adalah pentakwilan sifat. Dan ini tidaklah layak dan tidak sesuai dalam hal yang seperti ini Imam Nawawi dan mereka jatuh kepada pentakwilan sifat. Maka di sini mengingkari tangan kanan bagi Allah. Adapun ahli sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asma dan sifatnya. Bagaimana caranya? Itsbatuhu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi wa ma athbatahu rasul wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tashbih wala tamtsil. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam kitabnya. Dan apa yang ditetapkan baginya oleh Rasulnya di dalam hadisnya. Tanpa menyelewengkan. Tahrif adalah menyelewengkan. Atau memalingkan. Wala ta'til, tanpa menghilangkan. Kita tidak boleh menghilangkan. Tanpa takyif, tidak boleh kita mendeskripsikannya, menggambarkannya, atau menanyakan bagaimana takyif itu. Tanpa tashbih, menyerupakan, dan tanpa tamthil, mengumpamakan. Tangan Allah itu begini, kira. Lalu kita tetapkan, maka hadis ini adalah termasuk hadis-hadis sifat yang mana kita harus menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah memiliki tangan kanan. Sudah kita tetapkan. Ya, tangan itu untuk apa gunanya? Untuk berbuat, untuk menerima, untuk memberi. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kita tetapkan bahwa Allah menetapkan untuk dirinya memiliki dua tangan, maka kita tetapkan. Nabi menetapkan untuk Allah tangan kanan, maka kita tetapkan. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita menyelewengkan, tanpa kita menghilangkan fungsinya. Ya, atau menghilangkan sifat itu. Ada orang, oh enggak bisa, enggak mungkin Allah punya tangan, nanti menyerupai makhluk. Maka ulama mengatakan setiap ta'til pasti dia adalah musyabbih. Setiap dia menghilangkan sifat Allah, berawal dari dia menginjiminasi dari dirinya bahwasanya penyerupaan dengan makhluk. Maka kita kaidahnya adalah isbatun bila tashbih wa nafyun bila ta'til. Kita menafikannya, kita menetapkannya tidak berkonsekuensi menyerupakan, dan kita menafikan tidak berkonsekuensi untuk menghilangkan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan tanpa harus kita membayangkan begini modelnya, enggak boleh. Ya, tidak kita membayangkan bagaimana modelnya. Jadi hadis ini adalah hadis sifat yang harus kita imani, yang kita imani seperti apa datangnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati Allah dengan memiliki tangan kanan, memiliki kaf. Kaf itu adalah tangan. Maka kita tetapkan. Ya, kita tetapkan tanpa kita menyelewengkan atau kita takwilkan dengan yang lain. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan sedekah dengan harta yang halal. Bahwa orang yang bersedekah dengan harta yang halal, Allah terima sedekahnya. Walaupun, atau misalkan sedekahnya sebiji kurma, Allah terima dan Allah kemambiakan. Pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana seorang perempuan menerima mahar, maharnya ini dikemambiakannya. Atau seorang memiliki anak unta, ya, lalu berkembang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta yang di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam tumbuh 7 ranting, setiap ranting 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Sedekah yang tidak halal tidak diterima. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Tidaklah diterima salat tanpa taharah, dan tidak juga diterima sedekah dari harta haram, harta gulul, harta yang tidak dimiliki, tidak hak dia, harta korupsi, harta curian, pokoknya harta haram. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya. Maka kalau harta halal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan pahalanya melipat ganda. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyibin illa akhadaha Allah bi yaminihi." فَيَرَبِّيهَا كَمَا يَرَبِّ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمْ. Tidaklah seorang bersedekah dengan sebiji kurma dari penghasilan yang halal kecuali Allah ambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa sedekahnya diterima. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu au qasulahu qalusahu. Sebagaimana salah seorang di antaramu mengembangbiakan maharnya atau anak unta betina. Atau dia qalu sahu ay naqah al-fatiyah, yakni unta betina yang gadis, ya, yang akan berkembang biak, unta betina atau unta jantan, unta betina. Dalam hadis rawuh, min al-kasb at-tayyib fayad'uha fi haqqiha ay fayad'uha fi mawdi'iha, dari harta yang pendapatan yang halal lalu dia letakkan pada haknya. Ya, ini dia belanjakan pada yang halal, pada haknya. Dia berikan untuk nafkah anak istrinya atau yang lain. Kemudian hadis yang terakhir dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah baik, maha baik, dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala azza wa jal, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Ini perintah Allah kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang halal, makanan-makanan yang halal, yang baik. Wa'malu salihan, dan beramallah amalan saleh. Inni bima ta'maluna 'alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Perintah Allah kepada orang yang beriman, hai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Semasa kara rojula, kemudian Nabi menyebutkan seseorang yutilus safar, panjang atau lama perjalanannya, ash'atha aghbar, rambutnya kusau, badannya berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, dia mengatakan ya Rabb, Rabbi, Rabbi, atau ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram. Mat'am, yakni yang dimakannya, atau makanannya, ta'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram, syarabuhu haram. Makannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram. Pakaian yang dipakainya, haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikasih nutrisi, ya, dibesarkan, dikasih terus makannya dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan doanya. Imam Nawawi dia mengatakan bahwa hadis ini salah satu hadis-hadis yang hadal hadis ahadul hadis allati hiya qawaidul Islam wa mabani al-ahkam. Hadis ini salah satu kaedah-kaedah Islam dan pondasi-pondasi hukum. Waqad jama'tu minha 40 haditsan fi juz'in. Kata Imam Nawawi, aku telah mengumpulkan 40 hadis dalam satu buku. Inilah namanya hadis 40. Ya. Ini hadis arba'in itu adalah hadis-hadis kaedah-kaedah besar, ya. Wa fihi al-hathu 'ala al-infaq min al-halal wa an-nahyi 'an al-infaq min ghairihi. Di dalam hadis ini dorongan untuk berinfak, mengeluarkan harta kita dari yang halal, dan larangan dari berinfak dari harta yang haram, ya, dari yang selainnya. Wa fi anna al-mashrub wal ma'kul wal malbus wa nahwa dhalik yanbaghi an yakuna halalan khalisan la shubhata fihi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, dan yang seterusnya, atau yang semisalnya, sepantasnya barang itu dari yang halal murni, halal khalis, la syubhata fih, tidak ada syubhat di dalamnya. Wa anna man arada du'a kana awla bil i'tina' bidzalika min ghairihi. Siapa yang ingin berdoa maka sepantasnya atau yang lebih utama bagi dia untuk memperhatikan yang halal. Kalau dia ingin berdoa, perhatikan makanannya yang halal itu. Ya, makanannya, hartanya yang halal. Kenapa? Karena harta yang haram penyebab terhalangnya doa. Makanannya dari haram, minum dari haram, pakaian dari haram, ditumbuh besarkan dengan haram, maka doa itu tidak dikabulkan. Tsumma dzakara rajula, dan seterusnya, ma'nahu wallahu alam annahu yutilu as-safar fi wujuhi at-ta'at kal-hajj waz-ziyara mustahabba wasilat rahim wa ghair dzalik. Mana panjang perjalanannya, itu perjalanan di dalam ketaatan-ketaatan seperti haji, kunjungan yang dianjurkan, menjalin hubungan silaturahim, wa ghudhiya bil haram, yaitu di ghudhiya ghidha, dibesarkan, diberi gizi, nutrisi dia dengan haram. Fa'anna yustajabu lidhalik, ay min aina yustajabu liman hadhi sifatu wa kaifa yustajabu lah. Fa'anna, bagaimana, yakni dari mana dikabulkan bagi orang yang memiliki karakter seperti ini, dan bagaimana, dari mana dan bagaimana akan dikabulkan untuk itu. Yakni ini menunjukkan mustahil doanya akan dikabulkan. Ya. Sementara dalam hadis ini peluang-peluang diterimanya, dikabulkannya doa itu banyak. Di antaranya orang musafir doanya dikabulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatu da'watin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan. Ya, yaitu da'watul musafir, wa da'watul mazlum, wa da'watu wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang musafir, doa orang yang dizalimi, doa orang tua terhadap anaknya itu dikabulkan. Nah, di sini punya potensi untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Karena dia seorang musafir. Yang kedua, dalam bentuk ash'atha aghbar, rambutnya yang kusau, badannya berdebu, itu menunjukkan bentuk kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat memungkinkan doanya dikabulkan. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Ini adalah potensi doa dikabulkan. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Allah malu, Allah maha malu. Dan malu kalau seandainya kedua tangan diangkat diturunkan dalam keadaan gagal diterima. Maka dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika kita berdoa. Yang ketiga, ya Rob, ya Rob. Ungkapan ya Rob ini adalah berarti dia bertawasul dengan nama-nama Allah. Rob, Ar-Rob, itu adalah nama dari nama-nama Allah. Ya, ini maknanya yang menciptakan, yang berrezeki, yang mengatur. Maka kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu semuanya ada bertawasul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita sebutkan nama Allah dulu. Baru kita sebutkan keinginan kita. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada tiga atau empat yang empat faktor yang memungkinkan doanya dikabulkan. Ya, tapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikasih nutrisi dia dengan dari haram, maka doanya tidak dikabulkan. Ya, ini pengaruh dari makanan yang haram. Di antaranya juga kata ulama berdasarkan ayat di atas yang disebutkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Hai para rasul, makanlah harta yang halal, beramal solehlah. Ulama mengatakan kehalalan makanan itu berpengaruh kepada amalan kita. Orang yang memiliki atau makan harta yang haram, mudah bagi dia untuk beramal saleh. Orang yang makannya adalah makanan yang haram, maka susah bagi dia untuk beramal saleh. Maka di sini motivasi bagi kita untuk bersedekah dari harta-harta yang halal, agar harta kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembangbiakkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Ya, seberapa bahayanya bekerja di tempat riba seperti bank konvensional, sementara jika berhenti masih memiliki kewajiban menafkahi anak dan istri sehingga takut jatuh ke bab menzalimi keluarga dalam hal materi, malahan bekerja terus di tempat situ menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena tempat bekerja di bank konvensional yang sudah nyata-nyata MUI pun mengatakan bank konvensional itu adalah riba, ya, berarti pendapatan kita tidak halal. Orang bekerja di bank ada dua kemungkinan, termasuk dia dilaknat atau tidak. Yang dilaknat dalam riba itu ada empat orang atau empat bagian. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, yang mengambil riba, termasuk orang yang deposito diambil bunganya, maka itu adalah riba, kena laknat. Wa mukilahu, yang menyuapkan, yang memberikan riba, ketika dia meminjam dia kembalikan lebih, kena laknat juga. Wa katibahu, yang menulis transaksi riba. Maka pihak-pihak yang bagian nulis, ya, kena. Wasyahidaihi, dua orang saksi dalam transaksi riba, menjadi saksi dalam transaksinya. Nah, termasuk lembaga yang menjadi penguat, ya, yaitu notaris yang memperkuat transaksi riba. Maka kita lihat sebagian dari kawan-kawan yang sudah mengetahui hukum ini, Dia tetap menjadi notaris, tapi dia mengatakan tidak menerima transaksi riba. Ya, yang lain dia kerjakan. Waqalahum sawa. Nabi mengatakan mereka itu sama. Baik makan atau menyuguhkan walaupun dia tidak makan, atau yang menuliskan walaupun dia tidak makan, atau yang bersaksi walaupun dia tidak makan. Baik. Bagaimana kalau seandainya menjadi cleaning service, CS? Ya. Sebagai cleaning service atau satpam atau yang lainnya, maka ulama mengatakan di sini bagian dari wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah saling tolong-menolong dalam dalam dosa dan permusuhan. Ya, maka ketika bekerja di sini berarti kita menzalimi diri kita sendiri dan menzalimi anak istri kita. Kita beri dia dengan harta yang haram. Nabi juga mengingatkan, daging manapun juga yang tumbuh dari haram, api neraka lebih utama baginya. Maka kita keluar. Bagaimana rezeki? Rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki istri kita sudah ditulis di dalam semenjak dia berada dalam kandungan ibunya, 4 bulan dalam kandung ibunya. Sudah dituliskan rezekinya. Apa yang telah didapatkan itu adalah bagian dari yang ditakdirkan. Apa yang belum didapatkan atau yang akan didapatkan tidak akan pernah keluar dari apa yang telah dituliskan. Nah sekarang halal atau haram? Nah, gitu. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau dia haram, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah yang memberi. Nama Allah Ar-Raziq yang memberi rezeki. Ar-Razzaq yang banyak memberi rezeki. Di dalam Al-Quran, Hasan Al-Basri dia mengatakan, aku membaca Al-Quran, aku dapatkan dalam Al-Quran 90 tempat Allah memberikan rezeki dan menjamin rezeki untuk makhluknya. 90 tempat. Dan aku membaca dalam Al-Quran dan aku dapatkan di satu tempat asyaitanu ya'idukumul faqr. Satu tempat cuma. Syaitan menakut-nakutimu akan kefakiran. Ya. Lalu apa kata Hasan al-Basri? Wasyakakna fi qawli sadiq fi 90 mawdi'an. Kita ragu terhadap perkataan yang maha jujur yang ada pada 90 tempat. Ragu kita 90 kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran, kita ragu iya lai dapat rezeki atau tidak, iya lai bapunya makan atau tidak. Wasaddaqna qawl al-kadhib. Kita mengiyakan, membenarkan perkataan pembohong. Siapa yang pembohong? Syaitan. Yang mana dia berkata, asy-syaitanu ya'idukum faqr. Ini Allah mengatakan tentang syaitan yang memberikan janji-janji atau nakut-nakuti akan kemiskinan. Hanya satu tempat. Apakah satu mengalahkan 90? Ya, kemudian pembohong mengalahkan yang maha jujur. Nah ini, ya, kembali kepada tauhid kita. Ada orang yang belajar, sudah belajar tauhid, tapi ragu dengan rezeki dari Allah. Subhanallah, dipertanyakan tauhidnya. Kita perintahkan berusaha, berusaha. Ya, hasil Allah yang akan memberi. Maka selama kita masih bekerja tempat yang haram, pendapatan kita adalah haram dan kita dapat dosa terus. Ya. Sementara anak kita, istri kita minta harta yang halal, tidak harta yang haram. Mungkin ketika keluar dari tempat ini yang tadinya mendapatkan penghasilan yang nyaman, terkadang diuji. Ya, diuji. Keluar dari kerja seperti ini, malahan sebelumnya kedudukan mungkin sampai kepada kepala cabang, keluar taunya jualan roti. Setelah itu ya jatuh berdiri usahanya. Itu adalah ujian, cobaan. Ujian itu menguji, itu menandakan Allah cinta. Yang kedua, fungsinya menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ya, sampai bersih, kalau sudah habis dosa kita, masih diuji juga, itu adalah menambah pahala kita, meningkatkan, meninggikan derajat kita. Nah, tapi jangan separuh-separuh. Ada orang yang coba-coba hijrah, semangat hijrah, pas diuji, banting setir. Ya, wah tidak taluk mau menjadi kuda gitu kan? Balik lihat yang sebelumnya. Nah, ini ujian. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menghadapi supaya kita ini bisa lapang? Hadis Nabi. Jadikan orientasi hidup kita semuanya itu adalah akhirat. Bagaimana? Dengan cara duduk aja di masjid, belajar, ngaji, baca. Tidak. Semua potensi yang kita miliki, arahkan ke akhirat. Mankanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat itu hamma. Hamma itu yang umum. Yang selalu, yang isi kepalanya itu. Ya. Pikirannya adalah akhirat aja. Jadi apapun dilihatnya, kacamatanya kacamata akhirat. Ingin dapatkan pahala. Bantu orang. Dia punya seorang punya jabatan, dia mudahkan urusan orang, dapat pahala. Dia punya harta, dengan harta itu dia berikan kepada orang, dapat pahala dia. Bantu orang, dapat pahala dia. Siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaannya di hatinya. Wa jama'a syamlahu, Allah kumpulkan seluruh urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya dalam keadaan terhina. Dia dikejar uang, dikejar dunia dia. Karena dia enggak mau dengan dunia, dia mau melepaskan dirinya. Dia mau pengen akhirat. Dunia ngejar dia. Sekarang orang mana yang lebih terhormat? Yang dikejar atau yang mengejar? Yang dikejar yang terhormat. Ini orang mengejar apa? Barang mati yang enggak lari. Apa? Kursi. Kursi dikejar, direbut. Ya, malah mengeluarkan semua kekayaannya untuk merebut kursi. Tapi ada orang yang sudah punya dapat jabatan, Dengan jabatan itu dia mencari akhirat dia. Ditunaikan amanah dengan baik. Dia bantu orang, dimudahkan. Sampai habis jabatannya 5 tahun. Dia bilang, udah saya gak mau. Semua orang kata, kami sudah sepakat, Anda juga yang dudukkan di situ. Tanpa harus cari-cari, dia diminta lagi. Gitu ya. Karena amanah, karena yang dia cari adalah akhirat. Wa man kanat dunia hammahu. Kebalikan. Siapa yang orientasi hidupnya adalah dunia. Pokoknya mencari dunia aja. Pikirannya dunia terus. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kemiskinannya di hadapannya. Yani hampir sama pakai kacamata, miskin. Lihat kemana, miskin. Lihat ini, miskin. Oh, agih, eh, baikku ba aku makan kok. Baikku ba agihku. Anak cucu yang bawa. Kemana pun dia lihat, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin. Wasyattata syamlahu. Allah perak-perandakan urusannya. Maka ketika dia melihat mau miskin, dia pengen harta. Lupa dia. Apa akibatnya? Akhirnya apa? Allah perak-perandakan. Pengen harta banyak karena mengejar dunia, pengen dapat rumah yang baik, mobil yang mewah, akhirnya masuk ke penjara. Masuk penjara, istri minta cerai. Anak broken home. Pura-pura ada urusannya. Bisnisnya hilang, habis. Jabatannya habis. Karena gara-gara mengejar dunia. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak akan didatangi oleh dunia kecuali apa yang telah digariskan. Apa yang digariskan? Tapi ketika kita bekerja, memang orientasi kita akhirat. Setiap saat kita mikirkan adalah akhirat, di antara bentuknya adalah dia beramanah mengerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Kelapangan. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin kaya, orientasi kita harus akhirat. Boleh berbisnis, boleh silakan. Boleh dia kaya, banyak uangnya, boleh. Tapi orientasinya apa? Akhirat. Abdurrahman bin Auf. Berapa besarnya? Hartanya. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Juga Zubair bin Awam. Mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal dunia mewariskan harta yang banyak kepada anaknya. Salah satunya yang di ulama dulu itu mewariskan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, dia adalah ulama hadis. Yahya bin Ma'in ini mewariskan harta dari bapaknya Ma'in. Berapa? 1000 dirham. Ini berarti 1 juta dirham diwariskan, masya Allah. Dihitung-hitung, saya coba hitung-hitung, kalau seandainya nisab itu 200 dirham, 1 juta dibagi 200 dapat berapa? 5000. Kalau nisab ini kita genapkan menjadi 5 juta, satu nisab 200 dirham, maka nilainya adalah 25 miliar. Seorang bapak memberikan, mewariskan kepada anaknya 25 miliar. Oleh Yahya bin Ma'in, semua hartanya ini dia infakkan, yakni dia pergunakan untuk mencari hadis, belajar hadis. Sampai semuanya habis, sampai dia tidak punya sandal yang akan dia pakai. Ini seiring dengan apa yang dikatakan ulama, man talabal hadis aflas. Siapa mencari hadis, mengejar hadis, dia akan bangkrut. Belajar hadis, punya toko, ya udah toko itu tutup dulu. Ya, dia belajar, belajar. Imam Nawawi juga, ya, hartanya banyak dia keluarkan untuk mencari hadis. Dulu ulama belajar itu, ini Yahya bin Ma'in 25M ya, ini dari uangnya sendiri untuk belajar, sehingga menjadi apa? Orang disegani. Dia menjadi orang yang disegani. Ada seorang ulama, dia memberikan mengimla hadis ketika dia lagi bermajlis memegang bukunya, ya, lalu pintu diketuk. Siapa? Katanya. Oh, Ahmad bin Hanbal, masuk, sudah masuk ya. Biasa ya, terus saja tuh. Ketuk lagi pintunya. Siapa? Ahmad Dawraqi. Dia biasa aja, enggak bergerak dia. Ketika dikatakan ketuk pintunya, siapa? Yahya bin Ma'in, jatuh bukunya. Kenapa? Haibah. Ya. Yani kewibawaan Yahya bin Ma'in di pandangan ulama. Ya, sampai bukunya jatuh. Karena Yahya bin Ma'in ini dalam Jarh wa Ta'dil adalah imam. Dia termasuk orang tegas dan keras di dalam Jarh wa Ta'dil. Ya. Jadi kita lihat ketika uang itu atau harta yang kita pandang adalah akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua dalam pesan-pesan yang telah kita sampaikan. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.